بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun anda berada Alhamdulillah kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dari Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Semoga ayat demi ayat yang kita kaji dalam program penyejuk hati ini dapat benar-benar menyejukkan hati kita, dapat mengembalikan ingatan kita dan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah makhluk Allah yang senantiasa mengharapkan ampunan dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan dengan membaca dan menelaah, mencoba untuk memahami ayat demi ayat dari firman-Nya, kita mendapatkan kasih sayang tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah sampai pada surah Al-Hijr ayat ke-87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang kita bahas ini masih memiliki kaitan yang begitu erat dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Dan begitulah indahnya ayat demi ayat tersusun rapi dan memiliki keserasian yang sangat teratur dalam susunan ayat demi ayat yang kita dapatkan di dalam Al-Quran. Ini merupakan satu mukjizat di satu sisi. Betapa ayat yang seperti ini tidak ada orang yang mampu, bahkan kalaupun berkumpul manusia dan jin, untuk membuat sedemikian rupa. Nah, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Sab'am minal mathani, dan para ulama sebelum beliau juga menegaskan bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah. Dan ini merupakan anugerah yang begitu khusus dan luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena 7 ayat yang dimaksud di sini adalah surah Al-Fatihah yang dibaca berulang-ulang di dalam salat. Paling tidak kalau kita salat sehari semalam itu ada 17 rakaat, maka paling tidak kita membacanya 17 kali dalam sehari semalam. Karena kita salat 5 kali dan di antara salat itu ada yang 3 rakaat, ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat dan ada yang 4 rakaat. Dan kalau kita jumlahi dari 5 waktu salat itu, maka jumlah rakaatnya secara keseluruhan adalah 17. Nah, paling tidak kita membaca 17 kali surah Al-Fatihah itu. Dan surah Al-Fatihah ini sebagaimana disebutkan di dalam banyak hadis adalah surah yang tidak terdapat pada kitab samawi yang sebelumnya. Artinya bahwa surah Al-Fatihah ini merupakan mukjizat yang begitu luar biasa dan kekhususan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun syariat-syariat ataupun yang berkaitan dengan hukum muamalah itu terjadi perbedaan, tetapi surah Al-Fatihah ini merupakan inti pati dan kesimpulan daripada surah di dalam Al-Quran. Nah, inilah bedanya antara kitab yang dibuat oleh manusia dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuka buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis oleh manusia, maka kesimpulannya di akhir. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu kesimpulannya di awal. Mengapa itu bisa terjadi? Karena dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa sebenarnya Al-Quran itu adalah pedoman. Sehingga ketika kita ingin mengetahui inti sari daripada Al-Quran itu, maka kita mendapatkannya di dalam surah Al-Fatihah. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengawali dengan kata-kata walaqad, dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu sab'am minal mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, yaitu dimaksud adalah Al-Fatihah wal Qur'an al-Azim, dan Al-Qur'an artinya dari surah-surah yang lain yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi ayat ini menjelaskan dan menginspirasi kita bahwa kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia ini sebagaimana yang pernah diperoleh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa takut, dan tidak pernah merasa gundah dalam menyampaikan dakwah, maka hendaklah kita dekatkan diri kita dengan membaca Al-Qur'an. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai teman dan sebagai bacaan kita dalam keseharian kita, sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang yang senantiasa dekat dengan kalamullah. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Zainal Arifin yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap ayat yang mulia ini. Baik, fadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Ayat 87 dari surah Al-Hijr dimulai dengan penegasan walaqad, dan kami telah, lam itu sendiri lam taukid, penegasan, qad itu sendiri adalah kesungguh-sungguhan dan juga penegasan. Atainaka, kami beri kepadamu. Artinya apa? Ini merupakan suatu hal yang penting, ini merupakan suatu esensi, dan ini bukanlah suatu hal yang sia-sia yang harus dilewatkan dengan begitu saja. Tidak. Ini adalah pesan penting yang harus kita perhatikan, bukan untuk membesarkan Allah yang sudah besar, bukan juga untuk memuliakan Al-Qur'an yang sudah mulia, bukan juga untuk menghormati Nabi Muhammad yang sudah terhormat. Tetapi apa yang disampaikan ini kembali kepada kita apabila kita ingin mengaplikasikannya. Ataina, kami berikan. Terkadang manusia mengatakan pemberian itu hanya bersifat materi. Jadi kalau misalnya ada disebutkan, yuk ngaji kita di masjid. Aduh, ini berarti ceramah, membosankan. Kadang menyindir lagi, tambah menyakitkan. Nah, tapi kalau misalnya diberikan uang, kalau misalnya di masjid ada bagi-bagi sembako, jam 8 diumumkan, jam 5 pun orang mau antri, asal bagi-bagi sembako. Persepsi yang salah itu diluruskan Allah pada ayat ini, bahwa pemberian yang besar itu sebenarnya tidaklah materi. Rezeki itu tidak hanya berupa uang. Allah menegaskan kepada kita, dan sungguh benar-benar kami telah memberi anugerah yang terbesar, dan itu berupa Al-Quran. Jadi rupanya Al-Quran itu adalah rezeki nomor satu. The best ranking of rezeki itu adalah Al-Quran. Terkadang manusia mikir kalau udah baca Al-Quran berarti suatu yang membosankan, ngantuk, dan akhirnya menyia-nyiakan waktu. Ini adalah persepsi yang salah, dan hari ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita menemukan banyak sekali rezeki yang tidak bersifat materi. Dan rupanya materi itu adalah bagian kecil dari rezeki yang lain yang terkadang lebih dahsyat dari sekedar materi. Rupanya ada kesehatan yang itu lebih mahal harganya dari materi dan uang yang kita cari dari pagi sampai pagi lagi. Terkadang kita menemukan harmonis dalam keluarga, orang tua yang baik terhadap anaknya, anak yang hormat terhadap orang tua, istri yang menyayangi suami, suami yang menyayangi istri, itu terkadang lebih mahal harganya dari apa yang dikumpulkan dari pagi sampai pagi lagi. Terkadang juga kita menemukan tetangga kita yang baik, saling menjaga dan saling melindungi, saling menghormati dan saling menyayangi, itu juga rupanya lebih besar manfaatnya daripada iri dan gontok hanya karena materi yang dikumpulkan dan menjadi persaingan antara satu orang dengan yang lain. Terkadang kita juga menemukan teman yang mendukung dalam kebaikan, tolong menolong untuk mendekatkan diri kepada Allah, lebih bernilai dari materi yang kita kumpulkan. Dan pada ayat ini kita diberi pengarahan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Sebenarnya itu adalah koreksi kepada umat Islam bahwa sebenarnya rezeki yang terbesar adalah Al-Quran. Maka disebutkan Wal-Quranal Azim. Rezeki yang terbesar Al-Fatihah, yang digambarkan dengan Saba'an Minal Masani. Artinya apa? Orang yang mau hidup bahagia, baca Al-Quran. Kita menemukan banyak anak kecil yang dulu zaman kita tidak ada istilah stres anak kecil. Sekarang anak SD sudah kenal namanya stres. Anak SMP dengan PR yang begitu banyak, persaingan yang begitu ketat. Anak SMP sekarang sudah bersaing dengan model HP yang harus lebih mewah dari kawannya. Sudah bersaing dengan kendaraan yang harus dia pakai dengan kawannya. Timbul stres. Dan terkadang manusia yang pulang dari kantor juga mengalami stres. Dan terkadang lebih parah lagi, anak kecil dan orang tua menyelesaikan stres dengan nonton di televisi, dengan acara hiburan ketawa kesana kemari. Tapi sebenarnya apa yang didapat dari balik itu semua? Hampa dan kosong. Maka pada ayat ini diajarkan Allah kepada kita, kalau mau menghilangkan stres, problematika hidup, baca Al-Quran. Karena apa? Karena kita dapat berada pada rel posisi hidup kita yang tertuang dalam Al-Fatihah. Ihdina suratul mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami pada rel yang besar, yang benar, rel yang lurus. Tujuan hidup kami perjelaslah ya Allah. Dengan Al-Fatihah Allah mengatakan kepada kita, zalikal kitabu la raiba fi. Ketika kita minta di Al-Fatihah, Allah menjawabnya di surat Al-Baqarah ayat pertama, yaitu bacalah Al-Quran supaya rel yang kamu minta itu tetap lurus. Karena apa? Karena ketika Al-Quran dibaca, oh iya, bahwa hidup ini sementara. Kenapa kita harus bersaing dengan teman yang harusnya menjadi mitra? Kenapa kita bersaing di dunia materi yang sementara, tidak bersaing dengan kebaikan dan amal, tidak bersaing dalam dunia fastabiqul khairat? Kenapa kita lupa pada tujuan utama yaitu ridha Allah, kemudian kita terlena pada sarana yang tidak layak dijadikan tujuan, pada materi dan dunia yang kapan saja bisa meninggalkan kita dan kita bisa meninggalkannya. Inilah pesan penting bahwa Al-Quran anugerah Allah yang terbesar, raihlah dia, akan membahagiakan kita. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita patut berterima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin yang hari ini telah mengingatkan kita sebenarnya bahwa hidup ini tidak ada artinya, mungkin begitu dapat saya simpulkan, tanpa kita membaca Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita bertanya pada hari ini, sudah seberapa banyak kita membaca Al-Quran? Atau mungkin pertanyaan yang lebih sedikit ekstrim, seberapa lama sudah kita tidak membaca Al-Quran? Bagaimana mungkin kita akan mengharapkan kasih sayang Allah, anugerahnya, kedamaian di dalam hati kita dan ketenangan ketika Al-Quran itu tidak pernah kita sentuh dan tidak pernah kita membacanya, atau bahkan sampai usia sebegini lanjut kita mungkin tidak lancar atau tidak bisa membacanya, na'udzubillah. Oleh karena itu, tahapan pertama yang perlu kita lakukan, segera belajar membaca ayat suci Al-Quran dan segera membacanya, dan lancarkanlah lidah kita untuk membacanya, agar dengan demikian kita dapat memaknai hidup ini dengan kedekatan kepada Allah. Dan tentunya program yang telah dibuat oleh RRI bekerjasama dengan Safir Al-Azhar selama ini kurang lebih hampir 6 tahun berjalan, mengkaji ayat demi ayat di radio yang kita cintai ini, dari tafsir Syekh Mutawalli Sha'rawi. Semoga ini adalah upaya kita bersama untuk memberantas buta Al-Quran di Sumatera Utara yang kita cintai ini. Demikian yang dapat saya sampaikan bersama Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.